Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وأما الإجماع فمن وجوه بركات شيخ الإسلام Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim qala faslun fasal ammal ijma'u famin wujuh. Adapun secara ijma' maka ada beberapa sisi. Yani beliau berbicara tentang wajibnya mukhalafah dengan dalil-dalil pertama dari Quran dan sudah kita baca, kemudian beliau bawakan hadis-hadis dan juga sudah kita baca. Maka sekarang secara ijma' tentang wajibnya menyelisihi orang-orang kafir. Wa ammal ijma'u famin wujuh. Adapun secara ijma' ada beberapa sisi. Pertama, min dalik diantaranya anna amiral mu'minin Umar fi sahabah thumma ammatul a'immah ba'dahu wa sa'irul fuqaha, bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan juga bersama para sahabatnya tentunya, setelah itu keumuman kaum muslimin setelahnya dan diikuti oleh para fuqaha seluruhnya, mereka memberikan syarat-syarat kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka harus mengikrarkan ikrarnya. Kalau mau tinggal di sini, syaratnya ikrarkan. Ikrar berikut. Ja'alu fi syurutil masyrutah ala ahli dhimmah minan nasara. Mereka mensyaratkan untuk para ahlu dhimmah adalah kafir dhimmi, apakah dari kalangan nasara ataupun dari kalangan yang lain, fima syaratuhu, diantara syarat-syaratnya ala anfusihim, syarat-syarat atas mereka, mereka harus mengikrarkan anwakral muslimin, kami akan menghormati kaum muslimin. Wa naqumu lahum min majalisina in aradul julus. Di tempat-tempat umum mereka harus bangun dari tempat duduknya kalau ada kaum muslimin mau duduk. Jadi ketika datang kaum muslimin, kafir-kafir dimi yang sedang nunggu antrian tiket apa kek misalnya, lihat muslimin berdiri, silakan untuk kaum muslimin. Wala natashabbah bihim fi syai, dan jangan menyerupai kaum muslimin. Mengapa? Kaum musliminnya tidak boleh menyerupai mereka, dan merekanya juga tidak boleh menyerupai muslimin, agar mereka tahu, oh ini kafir dhimmi, bangun saya mau duduk. Kenapa? Qala wala natashabbah bihim fi syai'in, tidak boleh menyerupai kaum muslimin dalam pakaian mereka. Waqalan suwah, peci-peci. Wa imamah, dalam memakai imamah, sorban-sorban. Wala nataqalladus suyu' wa na'lain, bahkan sendalnya pun tidak boleh, sendal yang biasa dipakai kaum muslimin. Au farqas sya'r, atau cara bersisirnya. Di antara sunnah adalah membelah rambut menjadi dua, kanan dan ke kiri. Mereka jangan sama. Yang biasa mereka mengepangnya ke belakang, teruskan. Yang mereka biasa di kelabang di belakang, teruskan. Jangan menyerupai kaum muslimin. Nah, qala wala natakallam bikalamihim, dan kami tidak boleh berbicara dengan bahasa mereka, yakni bahasa Arab. Wala naktani bikunahum, dan kami tidak boleh memakai kunyah dengan kunyahnya kaum muslimin. Enggak boleh kafir dimi. Siapa kamu? Saya Abu Umar, Abu Salim. Enggak boleh pakai bahasa yang biasa kalian pakai. Wala narkabus suruj, dan tidak boleh memakai pelana. Pelana itu yang biasa diletakkan di atas unta atau kuda, yang biasa dipakai oleh kaum muslimin. Wala nataqalladus suyuf, dan tidak boleh menyelempangkan pedang. Kalau ini kaitannya dengan masalah mereka kafir dimi, maka mereka tidak boleh bawa senjata. Sehingga dikatakan wala natakhid syai'an minas silah, dan kami tidak boleh memakai senjata-senjata apapun. Wala nahmiluhu, dan tidak boleh membawanya, walaupun tidak diselempangkan, bawanya aja enggak boleh. Wala nanqush khawatimina bil arabiyah, dan tidak boleh mengukir cincin-cincin kami dengan bahasa Arab. Karena biasanya cincin-cincin kaum muslimin sebagaimana cincinnya Rasulullah SAW dari perak ditulis Muhammad Rasulullah, tapi dari bawah ke atas. Tulisannya yang bawah Muhammad, kemudian Rasul, baru kemudian Allah di atas. Barakallahu fiikum, menunjukkan apa? Diukir dengan bahasa Arab. Maka mereka kafir zimmi tidak boleh mengukir di cincinnya dengan bahasa Arab, agar jangan dikira kaum muslimin. Qala wala nabi'ul khumur, dan kami tidak boleh menjual khamr. Wa an najz maqadim ru'usina, dan agar kami jangan mencukur bagian depan rambut kami. Wa an nalzam zainan haitsuma kana, dan hendaklah kami tetap memakai zainan dimanapun kami berada, yang memakai yang khas mereka. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Wa nasudd az-zananir ala awsatina, dan hendaklah kami, ini kafir zimmi, selalu memakai zannar, jamaknya zananir, sabuk di tengah gamisnya. Dan itu yang membedakan dengan gamisnya kaum muslimin. Gamisnya kaum muslimin tanpa sabuk, dari atas ke bawah begitu saja. Ini gamisnya kaum muslimin. Adapun gamisnya mereka ada sabuknya. Ah, begitu. Ini Nasrani. Ada zannar di tengahnya. Masih ingat kisah Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Ketika ditanya sebuah hukum, beliau jawab dengan hadis. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu balik bertanya, ataqulu bihadza? Apakah kau sependapat dengan hadis ini? Kaget Imam Syafi'i. Ara'aitani kharajtu minal kanisah wa alayya zannar? Apakah kau melihat aku keluar dari gereja atau di sabuku ada zannar? Maksudnya, apakah kau lihat aku ini Nasrani? Huwa za ana kharajtu minal muslimin wa masjidil muslimin ma'aziyil muslimin. Aku keluar dari masjidnya kaum muslimin bersama kaum muslimin, dan pakaianku pakaiannya muslimin. Tidak mungkin aku akan meriwayatkan hadis kemudian aku tidak sependapat. Naam, yajib alayya wa ala man sami'a, wajib atasku dan atas orang yang mendengar hadis ini untuk sependapat dengannya. Wajib sependapat. Ucapan beliau tadi menunjukkan bahwa gamisnya kaum muslimin dengan gamisnya kaum zimmi, orang kafir Nasrani, berbeda. Di mana perbedaannya? Di zananir. Wa anna shudda zananir ala awsatina, agar kami tetap memakai zannar di tengah kami. Wa anna nudhir salib, dan agar kami tidak menampakkan salibnya. Tidak boleh berbangga dengan salibnya. Sembunyikan. Ya silahkan kalian dengan keyakinan kalian, salib kalian, tapi sembunyikan dalam rumah kalian. Jangan dibanggakan di kaosnya, atau dikalungkan dengan besar, sehingga disaksikan oleh manusia. Ini syarat-syarat kafir dhimmi. Wala nuzhir saliban wala kutuban min kutubi dinina. Dan kami tidak boleh menampakkan salib, enggak boleh menampakkan agama kami kepada manusia. Fi turuq al-muslimin wala aswaqihim, enggak boleh menampakkannya di jalan-jalan kaum muslimin, tidak boleh pula di pasar-pasar kaum muslimin. Wala nadrib binawaqisina fi kanaisina, dan kami tidak boleh memakai lonceng-lonceng di gereja-gereja kami, dan tidak boleh pula di rumah-rumah kami. Illa darban khafifan, kecuali suara yang perlahan, tidak boleh terdengar ke seluruh kampung. Wala narfa aswatana ma'a mautana, dan kami tidak boleh mengeraskan suara-suara kami dalam kematian-kematian kami. Mereka punya ciri khas. Kalau ada kematian, mereka meratapi. Dan tangisan mereka keras, meraung-raung. Tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Wala nudhirun niran ma'hum fi syai'in min turuqil muslimin. Dia tidak boleh menampakkan api. Karena biasanya mereka punya khas lilin atau api tertentu yang dinyalakan, tidak boleh ditampakkan di tengah-tengah kaum muslimin. Sembunyikan di rumah kalian. Demikian diriwayatkan oleh Harbun bi isnadin jayyid. Wa fi riwayatin ukhra rawahul Khallal. Dan dalam riwayat lain ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al Khallal. Naam. Wa an la nadrib binawaqisina illa darban khafifan fi jawfi kanaisina. Tidak boleh kami memukul lonceng-lonceng kecuali dengan pukulan yang ringan, itu pun di dalam gereja kami. Wa la nudhir 'alayha saliban, dan kami tidak boleh menampakkan salib-salib di depan umum. Wala narfa aswatana fi salati wala alqira'a fi kanaisina fi ma yahduruhu almuslimun, dan kami tidak boleh mengerahkan suara-suara kami dalam salat kami, dalam bacaan kami di gereja kami kalau ada kaum muslimin. Wa an la nukhrij saliban wala kitaban fi suqil muslimin, dan tidak boleh pula menampakkan salib atau mengeluarkan salib di tengah-tengah pasar kaum muslimin. Jual salib tidak boleh. Ya di antara mereka saja jualnya. Wala nukhrij ba'usan, dan tidak boleh mengeluarkan ba'us. Apa itu ba'us? Qala al-ba'us annahum yukhrijuna mujtami'ina kama nukhrij yawm al-adha. Ba'us dari kata ba'at. Mereka punya acara keluar bersama-sama. Membawa sesuatu yang disucikan, diiringi pawai, ya seperti pawai, itu nggak boleh. Tidak boleh keluar dalam rombongan seperti itu menampakkan diri mereka, tidak boleh. Tidak boleh seperti kaum muslimin melakukan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Wala sya'aninan wala narfa aswatana ma'a mautana, dan kami juga tidak boleh mengeraskan suara-suara kami bersama jenazah-jenazah kami. Wala nudhirun niran, dan kami tidak boleh menampakkan api ma'hum di pasar-pasar kaum muslimin. Wa an la nujawizuhum bil janaiz wala nabi'ul khumur, dan kami tidak boleh melewati mereka dengan jenazah wala nabi'ul khumur, dan kami tidak boleh menjual khamar. Jadi kalau mau mengantarkan jenazah, enggak boleh melewati kaum muslimin. Langsung ke perkuburan. Ila an qala wa an nalzam zainan haythuma kana. Dan kami hendaklah memakai pakaian khas kami dimanapun kami berada. Wa an la natashabba bil muslimin, dan kami tidak boleh menyerupai kaum muslimin fi lubsin, dalam pakaian, wa qalan suwa, dalam berpeci, wala imamah, juga dalam masalah imamah, sorban, wala na'lain, tidak pula sendal, wala farqa sya'r, tidak pula dalam bersisir, wala fi marakibihim, tidak pula dalam kendaraan-kendaraan mereka. Wala natakallam bikalamihim, dan kami tidak boleh berbicara dengan ucapan mereka, yang dengan bahasa mereka. Wala naktani bikunahum, dan kami tidak boleh memakai julukan-julukan seperti julukan-julukan kaum muslimin. Abu fulan, Abu fulan, Ummu fulan, Ummu fulan. Wa an najiz maqadim ru'usana wa la nufarriq nawasina, kami disuruh untuk mengumpulkan rambut-rambut kami dan tidak boleh menguraikannya. Suruh di kepang. Rambut-rambut mereka rata-rata panjang dulu. Wa nasuddaz zananir ala awsatina, dan kami disuruh untuk memakai sabuk-sabuk kami di tengah-tengah pakaian kami. Wa hadhihi syurut asharu syai'in fi kutubil fiqh wal ilm. Syarat-syarat ini masyhur di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab ilmu. Sepertinya sudah mulai terlupakan. Kaum muslimin sudah mulai lupa dengan itu. Wa hiya mujma' 'alaiha, dan itu mujma' 'alaiha. Fil jumlah bainal ulama, disepakati oleh sekian banyak ulama. Minal a'immatil matbu'in wa ashabihim wa sa'iril a'immah. Demikianlah yang disepakati oleh para ulama, para imam-imam yang diikuti dan pengikut-pengikut mereka. Walau la syuhratuha indal fuqaha la dzakarna alfaz kullu ta'ifatin fiha. Kalau saja bukan sudah terkenalnya berita ini, aku akan bawakan semua ucapan fuqaha dalam masalah ini. Lafaz-lafaz mereka, setiap kelompok, setiap madhab dari mereka, kami akan bawakan. Wahia asnafun. Asinful awal. Ma maksudut tamayiz atau tamyiz anil muslimina fi syu'ur wal libas wal asma wal marakib wal kalam wa nahwiha liyatamayiz al muslim minal kafir. ولا يشبه احدهما الاخر في الظاهر. Ada beberapa permasalahan. Pertama, apa yang dimaksud, ini apa tujuannya dibedakan muslimin dengan kafir-kafir zimmi? Dalam rambut, dalam masalah pakaian, dalam masalah nama, dalam masalah kendaraan, dalam masalah bahasa. Liyatamayyazul muslim minal kafir, agar terbedakan muslim dengan kafir, sehingga kalian bisa langsung mengucapkan assalamualaikum karena muslim, dan ketika kafir kamu tidak akan memulai ucapan salam karena tahu dengan ciri-cirinya dia kafir. Wala yashbi ahaduhum al-akhar fi adh-dhahir, sehingga tampak pada zahirnya berbeda antara muslim dengan kafir. Walam yarda Umar wal muslimun bi asli at-tamyiz bal bi at-tamyiz fi 'amatil hadi ala tafasil ma'rufah fi ghairi hadzal mawdi'. Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan kaum muslimin tidak ridha dengan inti asalnya pembedaan tadi, tetapi pembedaan tersebut di dalam keumuman bimbingan riwayat seperti itu. Ala tafasil ma'rufah, sesuai dengan rincian yang sudah terkenal selain di tempat ini. Wa dzalika yaqtadi, dan ini menunjukkan ijma'ul muslimin ala tamayyuz anil kufari zahiran, dan ini menunjukkan sepakatnya kaum muslimin membedakan diri mereka dari orang-orang kafir secara zahir. Yakni agar orang-orang kafir tidak berpura-pura sebagai muslim, supaya mungkin harga dimurahkan sama muslimin, atau supaya bisa duduk karena pakaiannya muslimin, silakan duduk padahal bukan, dan lain-lain. Dan ini menunjukkan barakallahu fikum asal bahwa kaum muslimin punya ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Sebagaimana orang kafir pun sesungguhnya punya ciri-ciri khas pada agama mereka. Sehingga jangan berpura-pura berpenampilan sebagai muslim. Itu naw'un minan nifaq, sejenis kemunafikan. Barakallahu fikum. Qala wa tarku at-tashabbuh bihim, dan menunjukkan ijma' dari apa yang sedang kita bahas, yaitu hukum mukhalafah al-kuffar. Dalam Quran sudah, dalam hadis sudah, dan ijma'. Wa laqad kana umara al-huda mithla al-umaraini wa ghairihima. Dan para pemimpin-pemimpin, imam-imam pembawa petunjuk seperti Umaraini, Abu Bakar wa Umar, dan lain-lainnya, yubalighuna fi tahqiqi dzalik. Mereka sangat tinggi dalam menegakkan at-tabyiz, dalam menegakkan pembedaan. Bima yatimmu bihil maqsud, untuk menyempurnakan tujuan tadi. Maka mereka membuat syarat-syarat untuk membedakannya. Dan tentunya itu adalah dengan kesepakatan para sahabat yang di bawahnya. Umar bin Khattab dengan para sahabatnya. Abu Bakar dengan para sahabatnya. Kalau saja ada yang berpendapat lain, akan berkata, ya Amirul Mukminin, bukankah Nabi mengatakan begini? Bukankah Nabi mengatakan begitu? Akan menyampaikan dalil. Tetapi tidak ada. Semuanya sepakat dengan apa diputuskan oleh Al-Umaraini, oleh dua Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wa maqsuduhu min hadha at-tamayyuz, dan tujuan mereka dari pembedaan ini, kama rawal al-Hafiz, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Syekh Al-Asbahani dengan sanadnya, dalam syurut ahli dhimmah, dalam syarat-syarat ahli dhimmah, an Khalid ibn Urfutah, dari Khalid ibn Urfutah, dia berkata, katab Umar ila al-Amsar, Umar menulis surat ke seluruh penjuru-penjuru negeri. Amsar jamaknya Mesir. Mesir adalah negeri-negeri. Anna yajuzzu nawasihim, yani Nasara, wa la yalbasu lubsal muslimin hatta yu'rafu. Lihat hikmahnya, hatta yu'rafu. Di antara isi suratnya, perintah kepada seluruh gubernur-gubernur di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, agar mereka jangan menguraikan rambut depannya, hendaklah diikat, yani Nasara, maksudnya Nasara. Wala yalbisu labsal muslimin, dan mereka tidak boleh memakai pakaian kaum muslimin, hatta yu'rafu, agar mereka dikenal. Nah, ini kafir dimini, ini kafir dimini, ini kafir dimini, agar tidak tercampur. Karena sikap kaum muslimin terhadap kaum muslimin dan terhadap orang-orang kafir dimi berbeda. Tidak sama. Seperti pengucapan salam, memulai salam kepada kaum muslimin dianjurkan, absyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Tetapi terhadap orang kafir tidak boleh memulai. Sehingga kalau kita tidak tahu dia kafir atau muslim, bagaimana? Imma kamu takut mengucapkan salam, akhirnya tidak melaksanakan afsus salam. Taib, kami ingin menegakkan afsus salam, sebarkan salam, akhirnya malah memulai salam pada orang kafir karena pakaiannya sama. Kalau terlihat jelas pakaiannya berbeda, kita tidak memulai salam. Kalau mereka memberi salam, assalamualaikum, dengan benar, kata Syekh Ibnu Utsaimin, jawab dengan benar pula, waalaikumsalam. Jangan ditambahi warahmatullah, jangan ditambahi wabarakatuh. Mereka tidak layak mendapatkan rahmat, tidak layak mendapatkan barakah. Tetapi salam maknanya semoga dia masuk Islam. Waalaikumsalam. semoga engkau pun dapat keselamatan. Yani masuk Islam, keselamatan dengan masuk Islam. Kalau benar ucapannya. Kalau enggak jelas, kayaknya salam, waalaikum. Waalaikum saja. Titik. Mengapa? Khawatir mereka memelesetkan kalimat. Maka kamu berkata, dan atas kamu juga. Kalau jelek, dan atas kamu juga jelek. Tapi doa mereka kepada kaum muslimin tidak dikabul. Doa kaum muslimin atas mereka akan dikabul. Biiznillah. Kalau Allah kehendaki. Sehingga cukup wa'alaikum. Misalnya seperti Yahudi yang mengucapkan assalamu alaikum. Sam itu kebinasaan. Atau sam bermakna racun. Binasa atas kalian. Sam alaikum. Maka kita jawab wa'alaikum. Dan atas kamu juga. Kita tidak mengucapkan kalimat jelek. Tapi kejelekan tadi balik pada dirinya. Wa'alaikum. Dan atas kamu juga. Tetapi kalau jelas, assalamualaikum. Dan kamu tahu dari wajahnya, dari bahwa dia niat memang mengucapkan salam seperti kita, berarti sudah dekat dengan Islam. Waalaikumsalam. Semoga kamu juga dapat keselamatan. Semoga kamu masuk Islam. Berarti apa hikmahnya? Apa tujuannya? Hatta yu'rafu. Di sini disebutkan hatta yu'rafu, agar dikenal. Wa qala al-qadi Abu Ya'la. Berkata al-qadi Abu Ya'la dalam masalah hadatsat fi waqtih. Terhadap masalah yang terjadi di zaman beliau. Qala ahlu dhimmah ma'muruna bilabsil ghiyar. Ahlu dhimmah, kafir dhimmi, diperintahkan oleh penguasa untuk memakai pakaian yang berbeda. Ghiyar atau kalimat pakaian yang berbeda. Fa in imtana'u lam yajuz li ahadin minal muslimin sibghi thawbin min thiyabihim. Kalau mereka menolak, maka tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin mencelup bajunya dengan warna mereka, dengan pakaian mereka, atau mencelup dengan warna khasnya mereka. Kadang-kadang beberapa kaum punya pakaian khas. Seperti pakaian oranye bagi kaum Buddha. Ya. Atau seperti warna apalagi bagi mereka. Kita jangan meniru mereka. Liannahu lam yata'ayyan 'alaihim sibghu thawbin bi'ainihi. Karena mereka tidak memiliki warna celupan yang khas. Ini Nasrani. Maka bentuknya yang diperintahkan. Jangan kau pakai pakaian. Kecuali harus pakaian gamis yang ada sabuknya. Gamis mereka mirip loh dengan gamis yang muslimin. Bahkan bukan mirip, persis sama. Qadarullah. Pernah saya dipanggil Romo. Ibes. Karena peci saya ketidur jatuh. Gamis saja. Saya masih setengah tidur. Apa maksudnya saya dipanggil Romo? Begitu saya ingat itu adalah julukan pendeta, saya ambil peci, pakai kembali, lewati mereka, berubah mereka mukanya. Ternyata saya muslim. Barakallahu fikum. Ini fitnah. Mengapa? Karena gamis mereka sama. Yang membedakan adalah peci atau imamah. Maka jangan kalian jalan dengan gamis tanpa peci. Dikira pendeta. Wah, ada pendeta muda. Karena santri-santri sering meremehkan masalah peci. Saya khawatir dikira masya Allah kecil-kecil sudah jadi pendeta. Hati-hati barakallahu fikum. Sehingga lengkapilah identitas keislaman kita. Di samping gamis juga jenggot jangan dicukur, juga peci dipakai atau imamah, sehingga sangat jelas kalau engkau seorang muslim. Karena kita bukan penguasa, maka kita tidak bisa memaksa. Enggak bisa mengatakan lain Nasrani, pakailah pakaian khas kalian. Tidak bisa. Kita bukan penguasa. Ini sekedar pengetahuan untuk mengetahui bahwa perbedaan dari dohirnya muslimin dengan dohirnya orang kafir itu sangat diperlukan. Bukan hanya untuk kita, untuk mereka juga bermanfaat. Kaum Nasrani juga akan punya urusan-urusan yang sesama mereka. Oh ini sama-sama Nasrani. Mereka akan lakukan itu. Tapi kepada kaum muslimin gak akan berani. Karena itu muslimin, pakaiannya khas. Tapi kalau kemudian kita meremehkan hal tersebut dan mereka sengaja berpura-pura seperti muslimin, akhirnya terjadilah berbagai macam fitnah-fitnah dan mukhalafah-mukhalafah, penyelisihan-penyelisihan sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum ucapan yang akhir-akhir ini banyak bermunculan seperti kalimat berusahalah, niscaya semesta akan mempermudah nasihat, akan mempermudah. Semesta itu siapa? Kalau maknanya alam semesta, maka ini adalah kesyirikan. Jangan berdoa pada semesta. Berdoalah kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Berdoalah kepada Allah yang menciptakan semesta. Sehingga barakallahu fiikum. Jangan-jangan itu adalah kalimat dari orang-orang kafir yang kemudian merembes masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Karena apa? Karena tidak dibedakan. Itu tadi, karena tidak dibedakan. Bicara, dikira muslim, kita ikut, padahal itu ucapan kafir. Hati-hati. Bahasa Arab juga sama. Karena tidak dilarang, akhirnya mereka pun membuat kaos bahasa Arab tulisannya. Kaum muslimin beli. Ternyata tulisannya Abana. Maksudnya Tuhan Bapa. Hati-hati barakallahu fikum. Ternyata kaos Nasrani. Tapi bahasa Arab. Sehingga karena tidak ada pembedaan di negeri ini, maka kitanya yang hati-hati. Kitanya yang harus ekstra hati-hati. Kita bedakan diri dari mereka dan kita harus betul-betul memiliki karakter tersendiri. Jangan latah ikut-ikutan dengan mereka. Termasuk ucapan tadi. Semoga semesta. Siapa itu semesta? La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah SWT. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.